الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، جزا الله الأساتذة خير الجزاء atas apa yang telah mereka sampaikan dalam majelis yang mubarak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini majelis yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, telah disampaikan oleh para asatidah, demikian pula Ustaz Afifuddin Hafizahullah, pentingnya berpegang kepada al-haq dan wajibnya menjauhi sikap fanatik dan takdis terhadap seseorang. Namun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada satu hal yang mungkin bisa dikatakan sebagai syubhat oleh sebagian mereka, yang mereka lontarkan kepada ahlus sunnah salafiyin ketika mereka mengatakan kalian juga mentakdis Syekh Rabi', kalian juga taklid kepada Syekh Rabi', setiap apa yang diucapkan selalu kalian benarkan. Seakan-akan perkataan Syekh Rabi' itu adalah wahyu yang datang dari langit. Berarti kalian pun sama. Kalian menuduh orang lain hizbi, kalian ternyata terjatuh ke dalam hizbiyah. Ini mungkin biasa kita mendengarkan. Oleh karena itu pada pertemuan yang singkat di majelis ini, saya hanya ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang disebutkan oleh para ulama. Dan seringkali Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan hal itu di dalam majelis-majelis beliau. Apa yang disebutkan oleh Al-Allama Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir Al-Yamani rahimahullah dalam kitabnya Al-Awasim wal-Qawasim fi dhabbi an sunnati Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la ya'riful ulama illa man huwa minhum wa la ya'riful fadl li ahli al-fadl illa dhawul fadl. Tidak ada yang mengenal ulama kecuali dari kalangan para ulama. Dan tidak ada yang mengenal sebuah keutamaan bagi orang yang memiliki keutamaan tersebut kecuali mereka yang memiliki keutamaan yang sama. Dan ini seringkali juga disebutkan oleh Al-Allamah Muqbil rahimahullah, la ya'riful fadla li ahli al-fadli illa dawuh. Tidak ada yang mengenal sebuah keutamaan bagi orang yang memilikinya kecuali orang yang memiliki keutamaan tersebut. Saya tidak mengatakan ini sebagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang ada riwayat yang semisal dengan ini. Innama ya'rifu al-fadla li ahli al-fadli ahli al-fadli. Riwayat ini dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama menghukumi hadis tersebut hadis maudhu', sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadis al-dha'if al-maudhu'ah, bahwa hadis tersebut hadis maudhu'. Namun secara makna ini adalah kalimat yang biasa di sampaikan oleh para ulama bahwa yang hendak, yang berhak untuk merekomendasi si fulan alim adalah ulama. Yang berhak untuk menghukumi si fulan minal kibar adalah al-ulama'ul kibar. Sebab apabila bukan dari ahlinya, terkadang ketika dia menilai sesuatu, ya, ketika orang itu dia melihat kebaikannya, terkadang ada sifat-sifat mubalaghah, pujian yang berlebihan. Kita misalnya ketika melihat ada seorang dokter memberi resep, kemudian resepnya itu bermanfaat, lalu mungkin saja dia akan memberi sifat yang berlebihan. Masya Allah, dokter demikian dan demikian, pujian yang tinggi. Sementara para ulama, para dokter yang semisalnya mungkin tidak demikian dalam rekomendasinya. Maka setiap ilmu itu ada ahlinya. Demikian pula dalam hal ilmu syar'i, yang berhak memberi rekomendasi adalah para ulama. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahlu dzikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduh ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Maka ayat-ayat ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita sudah mengerti semuanya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kepada ahlinya pada saat terjadi berbagai persoalan yang timbul di tengah-tengah umat, munculnya nawazil, maka kewajiban kita adalah kembali kepada ahlinya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jal menjadikan pada setiap zaman tersebut ulama yang menjadi tempat rujukan umat ini, sehingga setiap ada permasalahan, ketika muncul fitnah, mereka senantiasa mengembalikan urusan tersebut kepada al-ulama yang mereka mumpuni dalam perkara-perkara tersebut. Dan ini adalah merupakan kebiasaan ahlus sunnah salafiyun. Pada saat muncul fitnah, maka mereka senantiasa merujuk kepada ulama, sebagaimana yang telah disebutkan oleh para asatidah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, al-barakatu ma'a kabirikum, berkah itu bersama para kibar. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la yazalu an-nasu bi khair ma akhadhu al-'ilma an umana'ihim wa an akabirihim, fa idza akhadhu al-'ilma an sigharihim wa shirarihim halaku. Maka ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah kaidah yang wajib untuk kita terapkan pada setiap muncul fitnah atau problem yang terjadi di tengah-tengah umat. Dan telah disebutkan oleh Ustaz Usama hafizahullah demikian banyak permisalan yang menunjukkan kewajiban kita kembali kepada al-ulama al-kibar al-thabitin ala al-haq inda wujudi al-fitan. Dan termasuk di antara yang disebutkan pula dalam sahih al-Imam Muslim dari riwayat Yazid al-Faqir rahimahullah, kata Yazid al-Faqir, kuntu syaghafani ra'yun min ra'yi al-khawarij. Sehingga ketika itu, ketika dia berpemikiran khawarij, maka dia berangkat rombongan. Fakharajna ala isabah dhawi adadin nuridu al-hajj thumma nakhruju ala nas famararna ala al-madinah. Yazid al-Faqir bersama dengan rombongannya, seluruhnya berpemikiran khawarij. Lalu mereka singgah di kota Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu mereka masuk ke dalam masjid Nabi, dan mereka melihat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala an sedang duduk di salah satu sariyah min sawaril masjid yuhadithul qawm. Maka mereka ini khawarij, Mereka pun duduk di majelis Jabir radhiyallahu anhu. Dan kebetulan ketika itu Jabir radhiyallahu taala anhu sedang membahas hadis al-jahannamiyyin. Hadis al-jahannamiyyin, sekelompok kaum yang mereka dimasukkan ke dalam neraka lalu dikeluarkan dari neraka. Ini bertentangan dengan pemikiran Khawarij. Sangat bertentangan. Ketika mereka mendengarkan Jabir radhiyallahu an membaca hadis al-jahannamiyyin, kata Yazid al-Faqir pun dia merasa heran. Bertentangan dengan apa yang dia yakini selama ini. Maka dia pun mengkritik Jabir radhiyallahu an di majelis tersebut. Dia mengatakan, "Ya Abu Abdullah, ma hadha alladhi yuhaddithun? Ma hadha alladhi tuhaddithun? Apa yang kau sampaikan ini?" Wallahu ta'ala yaqul, "Innaka man tudkhil an-nara faqad akhzaita." Wallahu ta'ala yaqul, "Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha." Wa qila lahum dhuku 'adab an-nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Fama hadha alladhi taqulun? Subhanallah, Khawarij. Dari sini ma'asyar ikhwan rahimakumullah, kita mendapatkan faedah bahwa ahli syubhat tidak jarang menyampaikan dalil, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, akan tetapi permasalahannya dalam hal al-istidlal fi ghairi mawdhi'. Menjadikan dan menempatkan dalil itu bukan pada tempatnya. Nah, dia berdalil dengan ayat ini untuk membantah hadis yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Nah, maka Jabir radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepadanya, "Aqara'ta al-Qur'an?" Qala, "Na'am." Qala, "Asami'ta anna Allah 'azza wa jalla dhakara fil Qur'an maqama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yukhrijul Allahu fihi man yukhrij?" Na'am. Kata Yazid, "Na'am." Yang dimaksud oleh Jabir radhiyallahu anhu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Kata Jabir, "Fa innahu maqamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yukhriju Allahu fi man yukhrij." Lalu beliau menyebutkan hadis tentang sirat, mizan, hisab, sampai kemudian beliau menyebutkan bahwa ada kaum yang mereka dikeluarkan dari neraka ka'annaha 'idanus samasim. Ya. Mereka keluar dari neraka seperti kayu yang terbakar yang hitam legam. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam sungai Al-Hayah. Fayaghtasiluna fih fayakhrujun ka'annahum al-qaratis. Mereka keluar, mereka seperti kertas yang berwarna putih, yakni pulih kembali seperti semula. Beliau membacakan ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat mereka meninggalkan majelis tersebut, maka terjadi perbincangan di antara mereka. Mereka mengatakan, "Atarona Syekh waihakum, atarona Syekh yakdzib 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Apakah mungkin Jabir berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin. Nah, lalu kemudian kata Yazid al-Faqir, "Fama kharaja minna illa rajulun wahid." Maka tidak ada lagi yang menjadi khawarij dari kami kecuali satu orang. Yang lainnya semuanya rujuk kepada al-haq, kembali kepada al-haq, dan meninggalkan pemikiran al-khawarij. Tinggal satu orang ini yang ngeyel. Nah, di sini ma'asyar al-ikhwan rahimakumullah, di antara faedah yang sangat penting dari hadis ini adalah merujuk kepada al-ulama as-sabitin al-haq. Kalau di zaman itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Demikian pula pada setiap zaman Allah Azza wa Jal menjadikan di antara mereka para ulama yang kokoh di atas al-haq, yang senantiasa membimbing umat ini kepada kebenaran. Seperti yang dicontohkan kisah Imam Ahmad rahimahullah. Beliau seorang diri berhadapan dengan fuqaha Baghdad, fuqaha yang mereka juga dari kalangan ulama, tapi terkhusus dalam permasalahan fitnah ini Al-Imam Ahmad rahimahullah taala muwaffaq, senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud saya di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa ketika ada yang mengatakan bahwa kalian juga taklid kepada Syekh Rabi', kalian menganggap ucapan Syekh Rabi' adalah wahyu dari langit, kita mengatakan tidak demikian. Tidak seorang pun salaf yang mengatakan demikian. Tidak seorang pun yang namanya Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Syekh Rabi' ma'sum, ucapannya wahyu dari langit. Nah, akan tetapi ma'asyiral ikhwah, la ya'riful fadla li ahli al-fadl illa dhawuf. La ya'riful ulama illa man huwa minhum. Para ulama, kita mengenal mereka senantiasa merekomendasi Al-Allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali, yang telah meninggal, demikian pula yang masih hidup, alhamdulillah. Nah, dan kewajiban kita dalam menghadapi berbagai macam permasalahan fitnah ini adalah kembali dan merujuk kepada al-ulama al-kibar. Dan setiap ulama masing-masing memiliki takhasusat, kekhususan tertentu, keistimewaan tertentu. Ada yang berilmu dalam bidang tafsir, ada yang berilmu dalam bidang fikih, ada yang berilmu dalam bidang tauhid. Demikian pula dalam ilmu al-jarah wa ta'dil. Dalam ilmu al-jarah wa ta'dil. Siapa yang mengatakan ini? Para ulama. Bahkan guru-guru dari Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafizahullah. Kita mengetahui bagaimana al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan beliau sebagai hamil rayati al-jarh wa ta'dil fi hadha al-asr. Bahkan beliau membaca kitab-kitab Syekh Rabi' dan tidak mendapati satupun dari kitab-kitab Syekh Rabi' yang bisa diintiqad secara ilmiah. Tidak satupun. Subhanallah. Al-Allamah Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz, ketika hendak bertanya tentang beberapa tokoh yang dikenal di kalangan umat Islam, Abu al-A'la al-Maududi dan yang semisalnya, bertanya kepada Al-Allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Bahkan menulis surat khusus kepada Syekh Rabi', meminta penjelasan tentang siapa orang ini. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka para ulama sangat-sangat percaya kepada ilmu Syekh Rabi' dan mengetahui kelebihan yang dimiliki oleh Syekh hafizahullah ta'ala wa ra'ah dalam hal ilmu ini, mengenal tentang syubuhat al-mubtadi'ah, syubuhat ahli al-ahwa, al-jarh wa ta'dil. Beliau sangat membidangi hal ini sebagaimana kita mengenal para ulama banyak, akan tetapi a'immatul jarh wa ta'dil bisa dihitung. Coba kita membuka kitab-kitab jarh wa ta'dil, Tahdhibul Kamal, Tahdhibut Tahdhib atau yang lainnya. Lihat ketika menilai seorang perawi, orang-orang tertentu, Yahya bin Ma'in, qala Ahmad, qala An-Nasa'i, qala Al-Bukhari. Iya kan? Orang-orang tertentu, ma'dud 'ala al-asabi'. Nah, tidak semua dari kalangan para ulama. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah bukanlah bagian dari taklid. Nah, akan tetapi ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk merujuk kepada ahlu dzikr, al-ulama, al-mutakhassisun fi hadzal fan. Barakallahu fikum. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tatkala beliau ditanya tentang Sayyid Qutb, apa kata beliau? Mutala'ati ala kutub Sayyid Qutb qalila, walakin qad radda alaihi al-ulama, minhum Abdullah Ad-Duwaysh, minhum Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Ya. فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ. Beliau menganjurkan untuk merujuk kepada ahlinya yang benar-benar mereka itu takhasus dalam ilmu tersebut. Naam. Demikian pula yang disebutkan oleh Abu Hammam Al-Baydani dalam kitabnya Al-Iqlil, لِأَجُوبَةِ الْعَلَّامَةِ رَبِعْ بْنِ هَدَى الْمَدْخَلِي عَنْ أَسْئِلَةِ الْمُصْطَلَحِ وَالْجَرْهُ وَالْتَعْدِيلِ. Dia menyebutkan kisah ketika di rumah Syekh Rabi', di maktabah beliau hafizahullah, sedang mempelajari sahih al-Imam Muslim, sedang membacakan sahih Muslim pada Syekh Rabi'. Lalu datanglah Al-Syekh Al-Allamah Abdullah bin Aqil rahimahullah. Abdullah bin Aqil datang, lalu kemudian datang Syekh Rabi' dan menyalami Syekh Rabi', lalu beliau mengatakan had ra'sak uqabbiluhu, saya ingin mencium kepalamu Syekh. Kata Syekh Rabi', astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Lalu kemudian duduklah Syekh Abdullah bin Aqil rahimahullah. Lalu kemudian setelah itu beliau mengatakan kepada para tulab yang hadir ketika itu, kata beliau, ya talabatul ilm, alaikum bi Syekh Rabi', alaikum bi hadzal alim, fa wallahi idza dhahaba min baini aydikum la ta'udunna asabi'an nadam, fa wallahi idza dhahaba min baini aydikum la ta'udunna asabi'an nadam, apabila dia telah pergi di tengah-tengah kalian, kalian tinggal gigit jari sedih dengan penuh penyesalan. Kenapa tidak istifadah kepada beliau? Subhanallah, persaksian dari Abdullah bin Aqil rahimahullah. Demikian pula kisah yang lain, ketika Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna rahimahullah juga sempat berziarah kepada Syekh Rabi' ketika itu. Lalu kemudian beliau mendekat Syekh Rabi' dan ingin mencium kepalanya. Syekh Rabi' menolak. Ya. Lalu kemudian kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab, ya Syekhna, kata Syekh Rabi', lah anta Syekhi, anta Syekhi, lastu ana Syekhak. Nah, walhasil terjadi dialog. Kemudian asya, makan malam. Setelah selesai asya, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkumpul dengan beberapa talabah. Lalu kemudian beliau mengatakan, alladhi adinullaha bihi, alladhi adinullaha bihi, anna Syekh Rabi'an huwa mujaddidul qarnir rabi ashar fil jarh wat ta'dil, huwa mujaddidu al-qarnir rabi ashar fil jarh wat ta'dil. Siapa yang persaksikan ini? Ulama, bukan orang-orang awam. Beda kalau orang awam itu penilaiannya berlebihan. Seorang baru pulang dari talabul ilm misalnya dari Saudi atau dari Yaman pulang, lalu dia berkhutbah, dia menyampaikan ceramahnya, membaca beberapa ayat, beberapa hadis. Kalau penilaian awam, wah, sudah berlebihan. Masya Allah fulan. Macam-macam penilaiannya. Fulan hafal kutubus siddah. Fulan Masya Allah menghafal qira' sab'ah. Fulan kada wa kada. Berlebihan, mubalaghat. Ya. Dan ini yang disampaikan oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Ya, kata beliau, kalian di sini belajar sebagai talabatul ilm. Tapi kalau kalian keluar di hadapan orang awam, mungkin di antara mereka ada yang mengatakan kalian Syekhul Islam. Di antara mereka ada yang menganggap kalian Syekhul Islam. Padahal sekedar membaca ayat, menghafal sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun sebelum ceramah sudah persiapannya berjam-jam untuk menghafal. Mereka sudah berlebihan. Masya Allah, fulan kada, fulan kada, fulan. Nah, berlebihan, mubalaghah. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tapi kalau yang persaksikan ini para ulama, maka ucapan mereka teranggap dan menerima nasihat para ulama, terkhusus dalam al-jarh wa ta'dil, menjarah fulan, memtahdzir si fulan, ini bukan babul ijtihad seperti yang dianggap oleh sebagian, bukan seperti masalah fiqhiyah di mana seorang bisa menerima bisa menolak, bukan. Kalau ini dianggap sebagai masalah ijtihadiyah, wah, repot. Akhirnya kitab Jarh wa Ta'dil terlantarkan. Yahya bin Ma'in mengatakan kadzab, wah, belum tentu. Apa buktinya? Apa dalilnya? Hah? Qul hatu burhanakum ya Yahya bin Ma'in. Nah, yang sampai kepada kita penukilan ucapan fulan dhaif, fulan kadzab, fulan kada, dan kita menerima. Ini menunjukkan bahwa menerima tahdzir jarah seorang alim mu'tabar bukan termasuk dalam babul ijtihad atau babul ra'i. Innama huwa min babir riwayah, qabulu khabar thiqah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau fasik, mafhumul ayah anna ath-thiqah idza ja'a bi khabar fal aslu fi khabarihi annahu maqbulur riwayah. Nah, ini yang diterangkan oleh para ulama Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam A'lam Al-Waqi'in, Muhammad Al-Amir Sanani dalam Irsyad Al-Nuqat, Al-Imam Syaukani dalam Al-Fath Al-Rabbani, In Fatawa Syaukani, beliau sangat jelas membedakan antara babur ra'i dengan babur riwayah. Ya, harus dibedakan, tidak bisa disamakan. Dan menerima kabar seorang perawi yang fiqh bukanlah taklid. Bukan taklid, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sekian banyak para sahabat ke berbagai negeri, mereka kembali membawa berita yang terjadi di daerah tersebut dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Kalau dikatakan bahwa menerima kabar dari seorang fiqh itu taklid, berarti Rasul muqallid. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqallid. Dan ini bukan taklid, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seperti yang dianggap oleh sebagian mereka. Walhasil, ini yang bisa anda sampaikan dalam majelis yang singkat ini, semoga memberi manfaat bagi kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan kita di atas al-haq dan di atas sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.